Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia dan penuh berkah ini kita dapat kembali melanjutkan kajian tentang tazkiyatun nufus, tentang motivasi kejiwaan yang kita sarikan dari kitab Saydul Khatir karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal yang harus kita prioritaskan di dalam kehidupan yang singkat ini. Beliau rahimahullah mengatakan, ra'aitu syirrah fi tahsilil asya yufawwitu syirrah alaihi maqsudahu. Aku dapati ketamakan untuk mendapatkan sesuatu itu menjadikan dia lupa terhadap ataupun disebabkan oleh fokusnya dia terhadap tujuannya. Wa qad ra'aina man kana syarihan man kana syirraha fi jam'il mali fa hasala lahu al-kathiru minhu. Kami mendapati manusia yang ketamakannya ada pada mengumpulkan harta, lalu dia mendapatkan harta yang banyak. Wa huwa ma'a dhalika harizun 'ala al-izdiyad. Bersamaan dengan itu dia pun bersemangat, berhasrat kuat untuk selalu menambah hartanya. Walau fahima, andaikan dia faham. Alima annal murada minal mali infaquhu. Sesungguhnya, andaikan dia faham, maka dia akan tahu. Sungguh dia akan tahu. Bahwa tujuan dari memiliki harta, itu adalah menginfakkan harta itu di dalam umur yang kita miliki. Menginfakkan harta itu pada umur yang Allah karuniakan kepada kita. Fa idza anfaqa al-umra fi tahsilihi fadal maqsudani jami'an. Jika seorang itu sebaliknya dalam bersikap, dia menginfakkan umurnya untuk hartanya, maka menginfakkan umurnya untuk mendapatkan hartanya. Fadal maqsudani jami'an. Maka dia telah kehilangan dua tujuan, dua fungsi daripada harta. Nah, Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala di dalam ungkapan ini menjelaskan, mengingatkan kita tentang agar kita berprinsip menjadikan harta itu sebagai manfaat ataupun keberkahan untuk umur yang kita miliki. Ya. Beliau mengingatkan kepada kita tentang tujuan daripada mengumpulkan harta. Bahwa tujuan dari mengumpulkan harta itu adalah menginfakkan harta untuk umur. Artinya, harta yang kita miliki ini manfaat untuk kita di dunia dan manfaat untuk kita di akhirat nanti. Manfaat untuk kita di dunia dalam hal-hal yang Allah mubahkan. Seperti bisa dengan harta itu kita bisa merawat tubuh kita, dengan harta kita bisa memiliki rumah yang tempat berteduh, dengan harta kita bisa memiliki kendaraan yang cukup ataupun kendaraan yang nyaman untuk bepergian, beraktivitas, ya kan. Harta bermanfaat di dunia. Dengan harta kita bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai ataupun orang-orang yang membutuhkan, ya. Bermanfaat, jadi harta itu bermanfaat untuk umur kita. Bermanfaat untuk umur kita di dunia dan juga untuk umur kita di akhirat nanti sebagai tabungan kita. Ya, maka harta yang kita miliki, yang kita capek-capek cari, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk bersedekah kepada fakir miskin. Gunakan untuk bertukar hadiah dengan orang-orang yang kita cintai, dengan sahabat-sahabat kita ataupun orang-orang terdekat kita. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Salinglah bertukar hadiah, niscaya kalian akan mencintai. Dengan harta kita gunakan untuk membangun masjid, ya, membangun jalan, berinfak, menafkahi keluarga, membantu anak-anak yatim, membantu para penuntut ilmu, ya, menjadi orang tua asuh untuk para penghafal Al-Quran ataupun untuk para santri yang masa mudanya, masa kecil, masa mudanya dihabiskan semuanya untuk ilmu agama, untuk agama dan yang lainnya. Nah, ini namanya kita menginfakkan harta untuk umur kita yang nanti akan manfaatnya kita akan petik di akhirat. Nah, itulah sebenarnya fungsi harta itu. Ada dua fungsi harta itu. Kita bisa mendapatkan kebaikan harta itu ketika di dunia, ya, dengan hal-hal yang Allah mubahkan di dunia ini, yang Allah halalkan di dunia ini. Dan juga kita bisa seharusnya kita dengan harta itu mendapatkan manfaat juga di akhirat. Kita gunakan harta itu untuk sarana ibadah. Karena bukan sebuah hal adalah sebuah keniscayaan ataupun adalah hal yang realita bahwa banyak juga ibadah-ibadah yang membutuhkan harta. Banyak jalan-jalan menuju surga yang kita bisa buka atau bisa kita lalui melalui harta. Makanya Allah sampai sebut harta itu khair. Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat berlebihan dalam mencintai harta. Al-khair, harta di dalam ayat ini disebut al-khair. Al-khair itu kalau dalam leksikal bahasa Arab atau arti secara lafziyah dalam bahasa Arab artinya adalah kebaikan. Makanya Allah mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam menggapai kebaikan. Nah, namun kebaikan dalam ayat ini dengan yang lain beda ya. Kalau ayat yang saya bacakan fastabiqul khairat itu adalah dalam masalah amal ibadah ya, dalam masalah pahala. Tapi kita ambil ini khair ini memiliki kesamaan arti dalam bahasa Arab secara bahasa itu artinya adalah kebaikan. Nah, bulan malam Lailatul Qadar disebut oleh Allah khairu min alfi syahr, khair, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi khair itu artinya kebaikan. Dan Allah ungkapkan harta itu pakai kata-kata khair, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat mencintai khair yaitu harta, al-mal kata para ahli tafsir. Harta, ya. Kenapa disebut harta itu dengan khairat yang artinya kebaikan? Karena memang nyatanya ataupun ini menunjukkan bahwasanya harta itu kalau dipegang oleh orang-orang yang benar, harta itu dipegang oleh orang-orang yang bertakwa akan melahirkan banyak kebaikan, akan membuka keran-keran kebaikan yang sangat banyak. Ya, dia bisa mendapatkan surga dengan hartanya, dia bisa mendapatkan kenikmatan dunia yang halal yang Allah halalkan dengan hartanya. Makanya ada sebuah hadis mengatakan ni'mal malus salih fi yadis salih atau fi rajulis salih. Sebaik-baik harta itu ketika dipegang oleh orang yang tepat, oleh orang yang saleh. Kalau harta dipegang oleh bukan orang yang saleh, maka akan menjadi kehancuran, petaka. Akan menjadi kehinaan, akan menjadi beban bagi bumi ini dalam memikul dosa-dosa. Nah, jadi seorang yang ya mencari harta dan dia tahu dari dua tujuan ini, maka berarti dia orang yang tepat dalam memegang harta itu. Jadi harta itu harus berinfak ataupun harta itu harus menjadi infak untuk umur kita, bukan sebaliknya. Umur kita yang kita infakkan untuk harta. Beda enggak dua ungkapan ini para pemirsa? Ya beda. Sangat beda. Yang pertama tadi saya katakan harta itu harus berinfak kepada umur kita ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Jauzi ya, annal murada minal mal infaquhu fil umur. Harta itu diinfakkan di umur kita. Bukan ya. Bukan sebaliknya. Umur kita fa idza unfiqal umur fi tahsihi fatal maqsudani jami'. Umur kita infakkan untuk harta kita. Bedanya di mana? Bedanya kalau yang pertama, harta itu bermanfaat bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat. Jadi harta jadi menjadi pembantu dia, menjadi khidmah dia, menjadi khodim dia ataupun menjadi pembantu dia mendapatkan kenikmatan dunia yang halal dan mendapatkan kenikmatan akhirat melalui ibadah-ibadah yang bentuknya harta. Maka tergapailah ataupun terwujudlah fungsi harta, manfaat harta. Kalau yang kedua tidak, orang menginfakkan umurnya untuk harta. Maksudnya dia tidak mendapatkan manfaat dari hartanya. Dia hanya lelah. Yang dia rasakan hanya lelah menghabiskan siang dan malam untuk uang dan uang. Dan dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan fungsi, mendapatkan manfaat dari hartanya di dunia dan di akhirat. Nah, inilah orang yang sangat rugi. Ya. Orang yang sangat merugi. Orang kalau tidak tahu fungsi harta ya seperti itu. Orang kalau tidak tahu bahwasanya fungsi harta itu untuk diinfakkan untuk umur kita, maka yang dia tidak akan mendapatkan manfaat harta, dua manfaat harta sekaligus, yaitu manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Di dunia dia pura-pura zuhud padahal dia punya duit. Sandalnya sudah putus padahal dia punya duit untuk beli sandal yang baru, tapi dialah biarlah, ditabung dulu. Bajunya sudah lusuh, sudah sobek-sobek, tetap dipakai, katanya eman-eman. Padahal dia punya duit untuk beli baju yang baru. Celana yang sudah sobek, sudah jahit-jahitan, ya. Atau celana sudah seperti pir sepeda motor gitu. Sudah lusuh. Tapi dia enggak mau beli yang baru, katanya ini ditabung saja untuk nanti. Uangnya ditabung, akhirnya ditabung. Kemudian dia pun tua dan meninggal dunia. Terus apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi, harta yang capek-capek dia kumpulkan, ya, itu dia enggak dapat manfaatnya. Manfaat dunia enggak dapat untuk berinfak kepada dirinya dalam kebutuhan-kebutuhan dunia pun tidak, apalagi pada keluarganya. Pokoknya ditabung saja di rekening ataupun ditabung saja di lemari. Manfaat dunia enggak dapat. Ya. Dan manfaat akhirat juga tidak dapat. Yang terjadi akhirnya harta itu pun yang menikmati orang lain, yang menikmati ahli waris kita. Nah, ini jangan sampai kita tidak faham tentang fungsi harta ini. Kalau kita tidak faham, maka semua fungsi harta itu kita enggak bisa raih. Di dunia dia enggak merasakan nikmatnya harta, di akhirat apalagi. Maka jadilah orang yang menginfakkan hartanya untuk umurnya yang singkat ini. Bukan menjadi orang yang menginfakkan umurnya untuk hartanya. Sehingga dia habiskan umur yang singkat ini hanya untuk dunia. Untuk dunia-dunia, itu pun dunia enggak dirasakan, cuman ngumpulin duit enggak pernah dimanfaatkan. Uang itu hanya sebatas kertas. Bahkan sekarang ada yang lebih ringan lagi. Uang itu hanya sebatas angka yang ada di handphone Anda atau yang ada di rekening Anda. Ya. Kalau kita tidak manfaatkan uang itu untuk bersedekah, untuk berinfak, ya, atau untuk hal-hal yang Allah mubah, selama tidak berlebihan, maka apa fungsi? Maka angka ya tetap angka, tidak ada nilainya. Uang kertas ya kertas, tidak bernilai. Ya, dia hanya memberat-berati beban hidup saja. Nah, ini kita harus paham. Seorang muslim harus paham tentang fungsi harta. Harta harus berfungsi di dunia. Harta terlebih prioritas fungsi harta di akhirat. Fungsi harta di dunia, dalilnya apa? Rasulullah SAW pernah mengatakan innallaha jamil. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Dan Allah itu mencintai keindahan. Ya, kalau pakaiannya sudah lusuh, belilah pakaian yang baru. Ya, karena memang itu sudah kebutuhan. Terutama pakaian yang akan kita gunakan untuk sholat, ya, untuk bermajelis ilmu. Pakai pakaian yang layak, yang bagus. Ya, tidak harus mahal, yang penting bagus, layak. Ya. Sendal kalau sudah putus, sendal kalau sudah apa namanya, sedekah setiap sendinya. setiap sendinya itu disyukuri dengan satu sedekah. Jadi dalam satu hari Nabi sarankan kita itu bersedekah 360 kali. Demikian juga Nabi mengatakan inna sadaqah la tudfi'u an ahliha harral qubur. Sesungguhnya sedekah itu akan akan mereda atau akan mendinginkan panasnya alam kubur. Nah, itulah fungsi harta di akhirat. Harta itu menjadi berfungsi ketika kita keluarkan dari dompet kita, ketika kita keluarkan dari rekening kita untuk hal-hal yang Allah halalkan dan hal-hal yang disarankan oleh agama. Kalau itu hanya pada diri kita, ya maka enggak akan manfaat. Yaitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika menyembelih kambing. Lalu kemudian setelah kambing itu disembelih, ya, oleh istri-istri beliau, kambing itu pun dibagikan kepada tetangga-tetangga. Kecuali ada satu bagian tubuh kambing yang tidak dibagikan. Bagian itu adalah katif, paha kambing. Nah. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah hal baqiya minhu syai? Setelah dibagi-bagikan kepada keluarga, kepada tetangga, ya, apakah masih ada yang tersisa dari kambing kita? Maka Aisyah mengatakan, masih ada ya Rasulullah. Yang tersisa adalah tinggal katifnya, ya, kepalanya, tulang rusuknya, kikilnya, semua sudah dibagi semua kepada fakir miskin dan tetangga-tetangga, kecuali pahanya ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, baqiya minha kulluha illa katifaha. Yang bahkan yang tersisa itu adalah semuanya tersisa untuk kita kecuali paha ini. Ya. Kalau secara kacamata dunia, yang tersisa yang tidak dibagikan tadi. Kalau pakai kacamata Rasulullah, kacamata agama, pakai kacamata akhirat, maka yang tersisa justru yang kita bagikan, yang kita sedekahkan, itulah yang tersisa untuk kita, pahalanya di akhirat. Adapun ini maka tidak tersisa untuk kita. Ya, inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang fungsi harta. Harta itu, ya, menjadi berfungsi kalau kita keluarkan dari dompet kita lalu kita infakkan. Infakkan kepada keluarga kita yang menjadi tanggungan wajib nafkah kita dan kepada fakir miskin, demikian juga anak-anak yatim, orang yang membutuhkan. Membangun masjid Allah, membangun madrasah-madrasah Islam, pesantren-pesantren yang nanti akan mencetak pejuang-juang agama di masa depan. Itulah harta baru berfungsi ketika itu. Ya. Ya, kalau harta tidak dikeluarkan, harta biarlah mengendap di rekening. Harta biarlah berupa kertas-kertas di brankas kita ataupun di dompet kita itu. Ya, maka harta itu akan lusuh, harta enggak berfungsi. Kalau seperti itu harta yang ada pada tangan kita, maka sebenarnya kita sedang dijadi budak harta. Kita sedang dikuasai harta, bukan kita menguasai harta. Kenapa kalau seperti itu? Ya, karena kita harus menjaga harta itu, ya. Harus merawatnya. Sementara kita cuman enggak dapat manfaatnya. Kita cuman jagain harta itu dan kita enggak dapat manfaatnya gitu. Kalau orang yang cerdas maka enggak seperti itu caranya berpikir, caranya bersikap. Masa ada orang yang mau capek-capek jagain sesuatu? Ya, misalnya jagain kebun orang, jagain pekarangan orang, capek-capek harus ngerawat, ya kan? Jangan sampai ini banyak semak-semaknya. Kalau ada semak-semaknya maka dia siangin. Ada rumput-rumput mulai tumbuh dia cabutin. Kayak gitu terus. Tapi gak digaji. Gak ada yang mau seperti itu. Tapi ada manusia yang aneh seperti itu. Pada hartanya. Dia dikuasai oleh harta. Dia berbudak oleh harta. Dia dibodohi sama harta. Sehingga dia capek. Habis tenaga, umurnya, waktunya. Bahkan sampai jam tidurnya pun tersita oleh harta. Dia rela begadang, tidur cuma berapa jam dalam satu hari hanya untuk cari duit. Ya. giliran ketika dia ingin menikmati harta, menggunakan harta, dia sudah lelah. Dan jangan sampai kita menjadi budak harta. Harta itu menjadi kita kuasai ketika kita keluarkan dari dompet kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk bersedekah, berinfak. Nah, itu baru harta itu kita kuasai. Tapi kalau tidak seperti itu, kita sedang dikuasai oleh harta karena kita harus menjaganya. Itu harta ya. Beda sama ilmu. Kalau ilmu kita simpan, ilmu akan menjaga kita. Kalau harta kita simpan, kita yang menjaga harta. Nah, maka jangan sampai kita itu menghabiskan umur untuk harta, menginfakkan umur untuk dunia untuk harta. Jadilah manusia yang menginfakkan hartanya untuk umur yang singkat ini. Nah, disinilah seorang diminta untuk, dituntut untuk memilih mana yang prioritas. Tentu yang kita prioritaskan dalam hidup ini adalah yang paling banyak manfaatnya. Kalau ada manfaat yang berkumpul, maka kita ambil manfaat yang paling besar, yang paling prioritas. Karena yang namanya hidup itu pilihan. Kalau kita bisa mengumpulkan semua manfaat, lakukan. Kalau kita tidak bisa mengumpulkan semua manfaat, maka kumpulkanlah manfaat 1, 2, 3, 5 yang kita bisa gabungkan. Tapi kalau enggak bisa, maka pilihlah salah satu manfaat yang paling besar. Mencari harta itu baik. Itu semangat, itu adalah apa namanya? Ini berarti bergerak, berarti dia berkreasi. Ada nilai baiknya di situ. Tapi ini semua menjadi enggak berarti, bahkan bisa menjadi buruk kalau ujung dari harta itu apa? Kalau digunakan cuma disimpan, akhirnya dia pelit kepada dirinya sendiri dan pelit apalagi kepada orang lain gitu. Dan pelit kepada akhiratnya, naudzubillah. Sehingga harta itu malah menjadi petaka. Nah, wa kam ra'ayna mimman jama'al mal wa lam yatamatta' bihi. Betapa banyak aku melihat orang yang mengumpulkan harta tapi dia tidak mendapatkan manfaat, tidak bisa bersenang-senang dengan hartanya, terutama dengan bersenang-senang dengan harta dengan ibadah. Ya, jangan dikira kita beribadah dengan harta itu kemudian kita itu enggak senang. Kita itu merasa rugi, merasa aduh, nyesel, enggak. Silakan tanya kepada orang-orang yang dermawan itu. Ketika mereka berinfak kepada seorang fakir miskin, berinfak ya, sejumlah uang ataupun berinfak berupa barang yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh tetangga kita yang miskin itu. Kemudian dia, kita melihat bagaimana raut wajahnya yang senang. Sampai saking senangnya ada yang sampai menangis, ya kan. Kemudian terucaplah doa-doa yang tulus dari mulutnya. Maka ketahuilah para pendengar sekalian, respon seperti itu lebih mahal daripada harta yang kita butuh, yang kita infakkan kepada mereka. Respons yang seperti itu lebih menyenangkan daripada kita memiliki harta itu. Jauh lebih mahal. Ya, makanya sebenarnya yang butuh kepada sedekah itu bukan fakir miskin. Tapi yang butuh pada sedekah itu kita. Ketika melihat anak yatim yang tidak beruntung mendapatkan kasih sayang ayahnya, lalu kita bantu, kita belikan tas, belikan sepatu, kita biayai sekolahnya. Lalu kita lihat raut wajahnya yang optimis, yang riang gembira, sangat senang dengan bantuan yang kita miliki. Lalu terucaplah doa-doa yang tulus, menembus langit ketujuh. Dengan doa itu Allah gelontorkan keberkahan yang sangat mahal, lebih mahal daripada sepatu ataupun uang yang kita berikan kepada anak yatim. Ya. Itu lebih mahal jauh. Kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang lebih daripada kebahagiaan dirasakan oleh para raja yang tinggal di istana-istana yang berkelimang emas dan perak, ya. Tapi dia tidak memiliki iman, ya. Itu bahagianya luar biasa, ya. Jadi kebahagiaan itu ada pada mengusap, wahai orang-orang yang punya duit. Kebahagiaan itu ada pada mengusap anak-anak yatim, kemudian membantu mereka. Kebahagiaan itu ada pada kalian membangun masjid untuk digunakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu ada pada wakaf yang kalian berikan, ya, untuk lembaga-lembaga Islam yang kedepannya akan yang kemudian akan digunakan untuk mengkader para dai yang menyebarkan tauhid di Nusantara ini. Kebahagiaan itu ada di situ. Bukan kebahagiaan itu pada kita mengoleksi mobil-mobil mewah, motor-motor mewah. Kita kalau mentok di situ menggunakan harta kita, ya, ngumpulin mobil mewah puluhan, ratusan, maka sebenarnya kita itu diperbudak oleh harta. Kita harus membayar pajaknya, ya kan, di negeri ini pajaknya mahal. Bayar pajaknya, kemudian nanti harus nyervis, ya, sekian bulan sekali harus ganti oli. Kita jadi ngerawat gitu. Padahal dari sekian banyak motor itu sebenarnya yang kita butuhkan dalam sehari-hari itu berapa? Apa ada orang yang sehari belanja ke pasar, bawa semua mobilnya, semuanya di garasi 30 dibawa semuanya? Yang kita butuhkan cuma satu gitu. Nikmatilah dunia ini sebagai kebutuhan, gak usah berlebih-lebih. Sebagai kebutuhan. Kalau butuhnya Avanza ya Avanza, kalau butuhnya Beat ya Beat, kalau butuhnya apa namanya NMAX ya NMAX, sesuai kebutuhan, bukan gengsi. Ya, kalau kita itu membeli harta itu untuk gengsi, itu sudah niatnya itu sudah ria itu. Setiap pakai mobil itu, motor itu pasti bisa dipastikan udah yang ada cuma ria aja, tebar pesona. Padahal ria ujub itu bahaya sekali ya. Sekali ria, sekali ujub aja itu sudah ngeri. Gitu. Yang Nabi SAW ya apa namanya katakan ya bahwa apa namanya riya itu yang akhwafuma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai umatku adalah syirik kecil, yaitu riya dan ujub. Maka kita jangan sampai diperbudak harta, jangan sampai harta itu menjadi petaka. Nikmatilah harta itu untuk dunia secukupnya, dan juga nikmatilah harta itu untuk sarana meraih surga, ya, sekuat tenaga. Jadi wa kam ra'aina mimman jama'al mal wa lam yatamatta' bihi. Betapa banyak aku melihat orang-orang yang mengumpulkan harta tapi dia enggak menikmati harta yang dia kumpulkan. Fa'abqahu li ghairihi. Dia pun simpan harta itu untuk diberikan kepada orang lain. Wa afna nafsahu. Lalu dia pun berakhir, dia maksudnya dia meninggal dunia tidak merasakan sedikit pun dari hartanya, tidak kenikmatan dunia apalagi akhiratnya. Wa innal aqila man qaddara umrahu wa amila bi muqtadah. Orang yang berakal itu adalah orang yang menggunakan umurnya, mengisi umurnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Fa innal umra qasir, karena umur ini singkat. Umur ini sangat singkat. Manusia akhir zaman itu hidupnya hanya 70-80 tahun, seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Sedikit sekali manusia yang umurnya lebih dari itu. Nah, dari 70-80 tahun itu berapa kira-kira umur yang kita gunakan untuk yang kita isi pahala? Ya, di dalam syariat kita dijelaskan bahwa manusia itu mulai dicatat umurnya ketika sudah sampai usia balig. Usia balig itu biasanya usia 15 tahun. 15 tahun sampai umur yang batasan umur maksimal umat akhir zaman. Misalnya kita ambil umurnya adalah 80 tahun. Dari 15 ke 80. Itu hanya berapa kira-kira? 5, 20, 10, 25. Hanya 65 tahun. 15 tambah 5, 20, ya 65 tahun. Itu kalau Allah takdirkan 80. Ya. Apakah 65 tahun masa produktif kita bekerja, beribadah itu isinya semua pahala? Tidak. 65 tahun itu kalau kita kurangi untuk tidur saja, biasanya manusia itu normalnya tidur 8 jam per hari. Satu hari ada 24 jam. 24 jam itu, ya, kalau dia habiskan 8 jam untuk tidur, berarti sepertiga harinya itu untuk tidur. Ya, karena 24 bagi 8 itu 3. Nah, berarti kalau sepertiga harinya untuk tidur, berarti itu menunjukkan sepertiga umurnya untuk tidur. 65 tahun dibagi 3, ya sekitar 20 sekian tahun itu untuk tidur. habis untuk tidur. Itu kalau tidur 8 jam. Ya, kalau tidurnya nanti ditambah lagi habis subuh tidur. Nanti kemudian pas kajian tidur. Nanti di kantor juga tidur, gitu. Sore pulang tidur lagi. Ya, nanti lebih lagi. Bisa 40 tahun habis untuk tidur tuh. Berarti hanya punya waktu tinggal berapa tahun tuh? 25 tahun. 25 tahun ini apa habis semuanya untuk ibadah? Enggak. Belum dihitung jam dia habis untuk lihat video-video TikTok, video-video Facebook yang enggak manfaat. Nauzubillah. Ya, untuk ngobrol ngalor ngidul, untuk ngobrol di warung kopi ataupun di chat grup-grup. Dihitung semuanya itu. Jadi sebenarnya umur ini sangat singkat. Kalau kita mau mengingatkan singkatnya umur kita, pakailah hitung-hitungan seperti itu. Sangat singkat sekali. Sementara surga itu mahal. Untuk bisa berjalan sampai ke surga Allah itu butuh persiapan pahala yang banyak. Gitu. Butuh perjuangan yang tidak ringan. Ya, makanya kita harus kita jadikan umur ini bermakna. Harta itu harus mengisi umur kita, mengisi dengan hal-hal positif di dunia dan di akhirat. Jangan sampai umur kita ini kita habiskan, korbankan hanya untuk duit-duit dan lupa menikmati duit untuk akhirat, demikian juga untuk hal-hal yang mubah di dunia. ثم ليعلم أن الدنيا معبرة فيلتفت إلى فهم معاملة الله عز وجل. Ketahuilah bahwasanya dunia itu jembatan untuk mengenal Allah. Dunia itu jembatan untuk mengenal Allah. Kita melihat bagaimana kita melihat kedahsyatan-kedahsyatan, keindahan-keindahan alam di sekitar kita ataupun kejadian-kejadian di sekeliling kita ataupun dari harta yang kita miliki. Jadikanlah itu sebagai jembatan sarana untuk mengenal Tuhan. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ilma yadullu alaihi. Maka kapan dunia ini bisa menjadi jembatan atau menjadi sarana mengenal Allah, mendekat kepada Allah? Itu ketika seorang itu punya ilmu. Fa innal ilma yadulluhu alaihi. Maka ilmulah yang akan menunjukkan dia dengan tentang hal itu. Dengan ilmu kita bisa menjadikan dunia ini menjadi manfaat. Kita bisa perbudak dunia ini. Untuk mendapatkan surga Allah, kita harus perbudak, kita harus manfaatkan. Kita harus injak-injak, kita harus kuasai dunia ini untuk mendapatkan, untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan kita bisa seperti itu? Fa innal ilma yadulluhu alaih, ketika kita miliki ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang syariat Allah ini, ilmu tentang surga, tentang neraka, ilmu tentang iman, yaitu ilmu agama. Kalau orang punya duit tapi enggak punya ilmu agama, dia enggak punya iman, dia enggak tahu tentang akidah, dia enggak tahu tentang akhirat, maka yang ada harta itu akan menjadi petaka untuknya dan untuk orang-orang sekitarnya. Harta itu menjadi enggak bernilai. Harta itu hanya sebatas kertas-kertas yang dia belanjakan untuk bersenang-senang bersama wanita-wanita penghibur ataupun untuk mabuk-mabuan ataupun untuk foya-foya saja. Enggak ada manfaat yang dia apa namanya? Hasilkan di dunia ini, apalagi di akhirat. Wa inna lillahi aqwaman yatawalla tarbiyatuhum. Allah itu memiliki hamba-hamba yang Allah rawat, yang Allah didik mereka. Wa yuhayyi'u lahum asbabul qurbi minhu. Dan Allah bukakan, Allah siapkan untuknya sebab-sebab yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Qala Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, qala li abi. Ayahku pernah menasihatiku. Waqad balagtu 15 sanah. Ketika itu umurku telah sampai 15 tahun. Beliau mengatakan, yaitu ayahnya Sufyan mengatakan, innahu qadin qadal anka syara'is qadin qadal anka syara'i'us siba. Sesungguhnya wahai putraku, syariat-syariat masa kecil, syariat-syariat Islam yang berlaku untuk anak-anak itu telah hilang sekarang pada dirimu karena kamu sudah 15 tahun. Fatba'il khairatakun min ahlihi. Maka ikuti terus kebaikan itu. Tekuni kebaikan-kebaikan itu. Tekuni ibadah-ibadah itu. Maka kamu akan menjadi ahlinya. Ya, makanya dalam pepatah Arab mengatakan, dikatakan ya, man ta'awwada 'ala syai'in sara ahluhu. Siapa yang membiasakan diri dengan sesuatu aktivitas, sesuatu hal yang bermanfaat, maka dia akan menjadi ahlinya. Faja'altu wasiyata abi qiblatan amila ilaiha la amilu anha. Qiblatan amilu ilaiha wa la amilu anha. Aku pun menjadikan nasihat bapak itu sebagai motivasi, sebagai kiblatku, ya, sebagai peganganku, bukan suatu hal yang aku abaikan. Ya. Baik, demikian saja yang bisa saya sampaikan para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita simak dapat bermanfaat terutama untuk kami sendiri dan juga para pendengar sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.